Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وامله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi. Dan ini semata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul adalah dalam rangka untuk ditaati. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali dalam rangka untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kata ayat-ayat hingga menyebutkan kewajiban taat kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah pripun engganipun nonton setunggal tiang ingkang malah justru menyelisihi lan nentang Rasul. Pripun apa yang akan menimpanya ketika seorang itu menyelisihi bahkan menentang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadirin sekalian, ini adalah tema yang akan kita angkat dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang mukmin laki-laki ataupun wanita harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Tidak boleh menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki, juga tidak boleh bagi seorang mukmin wanita, yakni mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah ketentuan, sebuah ketetapan, maka tidak boleh bagi mereka memiliki pilihannya mereka sendiri-sendiri. Boten angsal gada kepenginan selainipun ketetapan Allah dan Rasulipun. Sinten tiangipun mengikuti kepinginanipun gada kepinginan selain ingkang dipuntentukaken dening Allah Subhanahu wa taala dan Rasulipun, maka keinginan menika disebut dengan hawa nafsu. Keinginan menika dipun sebut dengan istilah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala yang kan nyebutakan dalam Al-Qur'an, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. jikalau mereka tidak mau mengikutimu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hadirin yang melihat, ketaatan kepada Allah lan ketaatan kepada Rasul menika mutlak, totalitas. Atau sini disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ulul amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ketaatan kepada Allah menikoi kaum muslimin boten mungkin terlaksana kecuali dengan mentaati utusanipun, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya disebutkan dalam Al-Quran, may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat menikahi kaum muslimin, boten mungkin setunggal tiang saged ngibadah kanti sae, saged taat kanti leres, kecuali dengan mentaati utusanipun, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah ingkang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ya kaum muslimin, tiang ingkang mentaati Rasul niku berarti mentaati Allah. Mentaati Allah menikolah tiang ingkang badhe dipun lebetaken di dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebutaken, man ata'ani faqad ata'allaha wa man asani faqad asallaha. Siapa yang mentaatiku maka sungguh dia berarti mentaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia berarti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dalam hadis riwayat Muslim beliau menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Wonten tiyang ternyata boten kepengin lebeteng surga. Nabi dibuntakeni amargi lucu, wa may ya'ba ya Rasulullah. Sinten tiyangipun ingkang boten kepengin mlebu surga? Sapa wonge kok kemaki temen ora gelem mlebu surga? Maka Rasul memberikan sebuah kaidah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat menika, barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat sanesi pun Nabi nyebutakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Amargi napa pak? Amargi mentaati Rasul menika adalah mentaati Allah. Bermaksiat kalian Rasul berarti piyambakipun bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya kaum muslimin, monggo kula panjenengan sedaya, dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, terlihat jelas kewajiban mentaati Rasul, amargi mentaati Rasul adalah mentaati Allah, dan larangan menyelisihi Rasul, amargi menyelisihi Rasul berarti menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, berikut ini akan kami sampaikan beberapa ancaman-ancaman ingkang kasebut dalam Al-Quran lan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam kagem tiang ingkang menyelisihi Rasul, menentang Rasul, bahkan mencela Rasul alaihissalatu wassalam. Mungkin wonten tiang boten remen kalian Rasul, atau remen kalian Rasul ning boten remen kalian ajaranipun. Nek Rasul itu nggih wong Rasul nggih dicintai Pak Rasul. Ning begitu dipun sampaikan hadisipun deng kaya kiye ya. Ora cocok maniku. Deng kaya kiye ya abot. Lah ora lah niku. Hadirin yang kami muliakan, kadangkala malah wonten tiang sing mungkin karena kejahilan boten mangertosi, malah ngecek ngine, padahal menika adalah bimbingan dan ajarannya Rasul, ning diecek. Ngertos diecek Pak? Dina diolok-olok, dinyek niku leres, dinyek. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maring periksa dalam Al-Quran hukum menghina Rasul. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah subhanahu wa ta'ala mutentrima wonten tiyang ingkang ngecek, mencela, menghina Rasul. Maka Allah turunkan ayat menika, qul, katakanlah olehmu ya Rasul, kaino ponten kalimat qul amargi benti pun mengertosi ayat menika firman Allah sanes gawe-gawe saking Rasul piyambak. Katakanlah olehmu ya Rasul kepada umat manusia, abillahi, apakah kalian kepada Allah, wa ayatihi, kepada ayat-ayatnya, yakni kepada ajaran-ajarannya, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, kuntum tahsaziun, kalian mengolok-olok, menghina, melecehkan dan merendahkan. Maka Allah sebutkan hukumnya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada lagi alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kafir yang tadinya kalian telah beriman. Wani pun yang menika mukmin, begitu melakukan perbuatan menghina, mencela, mengolok-olok Rasul sallallahu wasallam atau sebagian dari ajaranipun Rasul, maka hukumnya pun dalam Al-Qur'an dipun sebutakan qad kafartum. Sungguh kalian telah kafir. Ayat menikahi kaum muslimin berkaitan dengan beberapa orang yang menjadi sebab turunipun ayat menikah ketika mereka mencela Rasul alaihissalatu wassalam dalam salah satu pertempuranipun, perang Tabuk. Mereka adalah kaum munafikun yang berbicara di tengah-tengah beberapa kaum muslimin yang mereka mendengarkan celaan itu, namun mereka tidak mengingkarinya. Maka disebutkan dengan lafaz qad kafartum, kalian telah kafir. Adapun orang-orang yang kita dapati wonten tiyang umpamanipun mengolok-olok sunnah Nabi, nggih mboten langsung serta-merta dipun sebutaken kafir Pak. Saged kemawon piyambakipun karena mboten mangertos, jahil, atau karena hawa nafsu, dipun ingetaken, dipun ingatakan, dipun ajari, dipun tambih agar supaya dia bertobat dan tidak berlanjut mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di dalam Al-Qur'an kata sangat, ayat-ayat ingkang memperingatkan kula panjenengan ampun wantun menyelisihi Rasul, apalagi ngantos dumugi menentang Rasul. Akibatipun ancamanipun ageng, boten gurteng akhirat, teng dunya lan teng akhirat. Di antaranya para kaum muslimin dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaknya berhati-hati. Menika bentukipun ancaman, ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berhati-hati siapa saja yang ingin menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wasalam, menyelisihi ajaranipun, menyelisihi sunnahipun, dada kepenginan ingkang melanggar bimbingan Nabi. Hati-hati, niki ancaman. Napa bentuk ancamanipun? Antusibohum fitnatun, akan menimpa padanya malapetaka, au adabun alim, atau menimpa padanya siksa yang dahsyat. Para ulama menyebutkan anisibum fitnatun, akan menimpa mereka sebuah fitnah, malapetaka. Menika rupini pun kata sangat, bisa rupini pun azab teng dunya seketika dipun siksa. Fauron, bahasa ribu pun langsung dibayar kontan, siksaan menimpa dia. Atau diazab dalam bentuk menjing teng akhirat, siksaan ingkang dahsyat teng lebetipun annar, wal'iyadzu billah. Ngatos-ngatos pak, ampun gadah pikiran kepengen menentang, menyelisihi amargi ancamanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh kami sampaikan, dengan contoh akan mudah dipun pahami ya. Kolombia ini konten tiang madang niku makan dengan tangan kiri di depan Rasul alaihi salatu wasalam. Hadis pun dari sahabat Salamah bin Aqwa, anna rajulan akala indan nabi alaihi salatu wasalam bisimalihi, wektal niku wonten setunggal tiang mangan kali tangan kiwe. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dipun perintah ken ngagem asto tengen, asto manis tengen. Qala la astati, piyambakipun ngomong aku ora bisa. Nah niki, ngeyel diomongi teng Nabi malah ngeyel, aku ora bisa, la astati, padahal mampu. Piyambakipun bisa, tangan kanannya nggih kuat, ning ngeyel nentang kalian Nabi. Maka Rasul langsung mengatakan, lastata, kamu tidak akan mampu untuk selamanya. Maka Salamah bin Aqwa hingga mengartosi kejadian menika menyebutkan, fama rafau ila fi wa ma manahu illa al-kibr. Piyambakipun boten saged malih ngangkat asta tanganipun ke mulutnya, semper. Ngertos semper pak? Nggih, lumpuh. Boten saged malih. Amargi napa? Piyambakipun boten menolak bimbingan Nabi kecuali kesombongan niku. Boten merga memang asline boten mampu. Benten nek boten mampu, pancen betul-betul boten mampu, kula boten mampu. Nek boten mampu boten dipun bebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mboten bebani. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu. Nek boten mampu nggih boten dipun bebani ngamalaken amalan menit menika. Dipun sebutakan contoh dipun salat. Qum. Salli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Panjenengan nek segera menika dipun perintah salatlah dengan berdiri. Tetep kan ngadeg. Nek boten mampu fa qa'idan. Salatlah dengan duduk lenggahan. Nek jagung betasi mumet anu kengi vertigo. Ngertos vertigo pak? Penyakit sing liyeng niku mubeng mawon. Bukak mata langsung mubeng. Jagung boten saged ngempun. Fa mustalqiyan ingkang terakhir nggih tetep salat pak. Mustalqiyan rebahan. Tata cara ini pun kata seniku. Lah dalam hadis Salamah bin Aqwa meniko, piyambakipun mampu makan dengan tangan kanan. Ninglah ngeyel, nentang, sombong niku pak. Langsung dipun bayar kontan, azab menimpa di saat itu juga. Di dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, wonten beberapa kisah yang disebutkan di sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyebutkan dalam setengah ribuan hadis, idza staiqadha ahadukum minan naum, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, janganlah langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana ketika hendak wudu, akan tetapi dicuci terlebih dahulu. Kengin apa pak? Li'annahu la yadri aina batat yadah, karena dia tidak tahu ketika waktu tidur tangannya kemana-mana. Maksudipun naik wonten tiang kula panjenengan tangi jam 3 dalu umpamanipun kepengen wudu. Wudu niku nek langsung kali kran, nah niku langsung berarti pak. Kotoran ingkang wonten teng asta menika luntur amargi banyune mlampah. Ning kadangkala kalian gayung nopo ember. Lah niki aturanipun jangan masukkan tangan menika ke dalam bejana menika langsung nggih wudu. Amar kiniki wonten regetipun dipun cuci dulu, dibersihakan rumiin, tembe mendet toyang nggih wudu. Alasanipun karena la yadri aina badat yadah, karena tidak ada seorang pun yang tahu ketika tidur tanganipun geramakan mboten genah. Jenengan ngerti mboten pak nek sik turu pak? Ngerti mboten? Nggih mboten nek sik turu. Artine teling ngerti wong turu. Nek wong turu ternyata tangane menganang-anah ya. Wuli kukur-kukur ora karu-karuan iku. Ning nek sik turu mboten ngerti, pak ampun ngeyel. Aku turu ngerti. Wow, ngeyel rika jenengane. Wekdal niku wonten tiyang ngeyel. Ana adri aina batat jadi fil firasy. Tiba-tiba wonten tiyang kang ngomong, aku tahu di mana letak tanganku ketika aku tidur di atas keranjangku. Niki ngeyel berarti pak. Rasul ngendika mboten nonton tiyang kang ngertos, wong lagi turu kok ngerti kepripun, mboten sadar. Piyambakipun mengatakan aku ngerti, maka falamma asbaha waqad adkhala yadahu fi dubrihi. Orang itu ketika di pagi hari bangun dari tidurnya, dia telah memasukkan tangannya sampai lengannya ke dalam duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Menikah langsung dibun azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap-sikap yang melecehkan Nabi, menentang Rasul alaihi salatu wasalam. Ampun dipikirkanlah Rasul kan wong biasa. Leres, innama ana basyarun mislukum. Nabi niku manungsa biasa kados dene sanesipun, tetapi menyelisihi Nabi berarti menyelisihi Allah. Menentang Rasul berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saged adab niku Nabi mboten saged nyiksa, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab yang menika. Antusibuhum fitnatun, menimpa mereka fitnah. Ausibuhum adzabun alim, atau menimpa pada mereka azab yang sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata memberikan bimbingan-bimbingan. Contohnipun bimbingan dalam perkawis ingkang kaitanipun dengan salat. Contohnipun dalam hal gerakan-gerakan salat jamaah dipun perintah ampun ngantos kula sebagai makmum, kula panjenengan sebagai makmum niko disiti imam, la tasbikul imam. Jangan kalian mendahului imam. Ama yakhsyallahu khimar. Apakah seorang tidak takut Allah akan gantikan kepalanya menjadi kepala keledai? Kepala niku nek bahasa Jawane napa, Pak? Sirah apa ndas niku? Sirah. Sirah wong dadi ndas pedus umpamane pun. Jadi kepalanipun menika sirahipun dados sirah himar, keledai. Niku mboten jere-jere niku, Pak. Ampun wantos nyoba-nyoba. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ingkang menulis kitab Bulughul Maram atau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menika dalam salah satu rihlah talabul ilmi, dalam salah satu perjalanan mencari ilmu, menika menjumpai setunggal tiang ingkang mengatakan, aku dulu menganggap jauh, mboten mungkin masa iya ndas wong dadi ndas jaran umpamanipun, apa iyalah dadi jaran. Piyambakipun menganggap niku perkawis ingkang mboten mungkin. Ternyata dia pun mencoba apa temenan mereka sini kuleres tak coba menyelisih imam, imam dereng ruku, piyambakipun ruku sengaja niku, Pak. Apa iya ndase dadi ndas jaran kira-kira? Ternyata betul kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Ampun ngantos nyoba-nyoba. Menika mboten bain-bain, Pak. Menyelisihi Rasul berarti hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan apapun sekehendaknya. Innama amruhu idza arada an yaqul ay idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Allah menika nek kepengin sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuai yang Allah kehendaki. Ampun wani-wani nentang berhadapan kali sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ingkang nomor 115. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini wahai kaum muslimin, mari kita terjemahkan. Wa may yushakikir rasul, dan barang siapa yang dia menyelisihi rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, akibatnya pun apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat menikah ya kaum muslimin disebutkan oleh para ulama makna yushakikir rasul. Yushakikir rasul artasipun syakka yasyukku, memisahkan diri. Berarti terjemahan pun beribun. Seorang yang memisahkan diri dari jalannya rasul. Rasul menikah di atas siratal mustaqim, tetapi wonten setunggal tiang ingkang boten purun ngelampai, malah kepengine gawe dewek. Aku ya carane dewek lah, ngapa melu carane rasul? Rasul wong Arab, wong aku wong Jawa, wong Nusantara. Islamku ya Islam Nusantara, aja melu-melu Arab-Araban. Wala rasul niku wong Arab, tetapi syariatipun untuk semua umat manusia. Kafatan lillas, untuk semua manusia. Kula panjenengan wong Jawa, tetapi rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'itsu ilan nasi kafah. Aku diutus oleh Allah untuk umat manusia semuanya. Kadang kala wonten tiyang kang jan pikirane nyeleneh, sengit kalian Arab, bahasa Arab disengit, wong Arab disengit, ngantos dumugi rasulipun disengit. Kepengine nggane ana rasul saking Jawa, Pak. Sunan Kalijaga nggih rasule. Enggane wonten kitab suci aksara Jawa. Nggih. Ngantos dumugi adzan langgem Jawa. Al-Fatihah langgem Jawa, salat Allahu Akbar langgem Jawa. Allah. Wala jan-jan. Engko warna-warnan temen, apa tidak takut dia akan dimasukkan ke dalam an-nar? Ayat ini kau nyebutakan, barang siapa yang dia menyelisih rasul, rasul dalam satu jalan, dia memilih jalan yang lain. Padahal sudah ada petunjuk, sudah ada bimbingan, sudah ada keterangan. Pun jelas cetha wela-wela, sing bener niki, sing sunah niki, sing diperintah niki, pun jelas. Ning piyambaki pun milih sanesipun. Oh ala jan, milih sing liyane, hawa nafsu tok yang dipilih. Maka Allah sebutkan nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Menyelisihi rasuliku akibatipun sesapak, sempalan, menyimpang. Wa nuslihi jahannam, kami tempatkan dia dalam neraka jahanam, sejelek-jelek tempat kembali. Dados abun ngatos kalau panjenengan ayo kaum muslimin gada pinimu, aku kepengen lebu surga ning nganggo karepku dewek. Niku surgane sinten? Kakine nggih. Butuh nonton Pak, kepengen lebet surga ning dengan cara menyelisihi Rasul. Ini ku tidak ada. Siapa yang menyelisih Rasul berarti dia menyempal, menyimpang. Sekalian disimpang kan wis ngono karepmu. Tidak mengikuti Rasul, wis kalian sesat. Benjing teng akhirat, teng neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sejelek-jelek tempat kembali. Ning lucu ni pun, ya lucu. Ning boten usah guyu Pak. Lucu ni pun wonten yang ingkang damel-damel ngibadah piyambak. Cetak-cetak piyambakipun ngengakui nek dia pancen orana sunae. Ning bok main. Wis ngakui piyambakipun ki bener pancen nang zaman Nabi orana. Niki nggih bid'ah ning hasanah. Barang api. Lah niku kan kontradiktif, berbenturan. Wong sanes bimbingan Nabi kok diomong main, ketemu pirang perkara niku Pak. Niku jenengan damel piyambak Rasul mboten nyontokaken, berarti jenengan mboten serel. Tidak sejalan dengan Rasul, jenengan milih rel sanesipun. Rasul rel teng surga, nek jenengan teng pundi berarti? Jawabannya pun napa Pak? Ya nang surga. Meksa bae Pak surga, nggih ngono, surgane rika. Wong cetha-cetha sangat ayat menika nyebutaken wa may syakik rasul, sinten sing melanggar Rasul, nggih kami palingkan kemana dia berpaling, tempatipun nggih teng neraka. Wong mlebet teng surga niku jalurnya hanya satu. At-tariq wahidun la yata'addad. Jalan teng surga menika hanya setunggal, boten berbilang. Enggane wonten tiang niki enggane. Ngertos enggane mbok Pak? Bahasa Jawane sing sopan napa Pak? Seumpamane nggih lha kula nu wong Jawa ning angel Jawane niku. Enggane pun wonten tiang damel jalan dewek. Aku ora melu Rasul. Ternyata sukses mlebu surga. Umpama kadar umpamane nggih Pak. Berarti nopo? Semua orang akan boleh wis ngono gawe dewek-dewek. Kabeh-kabeh mlebu surga, ora apa-apa. Ora kudu nyontoh Rasul. Nek kados niku, lha go ngapa Rasul diutus, Pak? Ora sana Rasul, tidak ada kewajiban mengikuti Rasul. Wah, aku gawe dalan dewek-dewek mlebu surga kok. Ngapa milu Rasul? Akan seperti itu. Tidak butuh adanya syariat. Tiang damel syariat piyambak bisa orang senyantor Rasul simpeti mbok surga. Nah niku ternyata boten kados niku. Sinten sing menyelisihi Rasul dia boten mlebet surga. Amargi mlebet teng surga menika hanyalah jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Disebutkan dalam ayat sanesipun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا walahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sinten tiyangipun ingkang maksiat, menyelisihi, menyimpang, menentang, menolak menika mlebet kalimat maksiat. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yataadda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasannya, yudhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan. Niki sangat jelas banget, Pak. Sangat cetak. Ancaman menika mboten bain-bain. Ancaman saking Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa disebutkan ancaman menika ayat ingkang 24 kawelikur. Hadirin yang kami muliakan, amar gumenika ya kaum muslimin, monggo ngatos-atos urip teng alam dunya. Urip sepisan aja dimubah-mubahna. Ampun ngantos kula panjenengan malah justru menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Lah nurang ngerti, lah nek urung ngerti nggih sinau. Ben ngertos nek niku hukume haram. Nek wis ngerti nglawan, lah berarti niku nentang. Aku wis ngerti, ning lah kepengin. Berarti napa, Pak? Nentang niku. Jarak dipun peringatkan, hati-hati jangan menentang Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasannya. Amargi menapa? Ancamanipun neraka. Adapun kekal dan tidak kekal menika wonten pembahasan piyambak. Wonten dosa-dosa ingkang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Wonten ingkang boten ngantos mengekalkan, tetapi nggih teng neraka. Ancamanipun, walaupun di sana ada pembahasan juga, jika Allah menghendaki memberikan maaf, maka mengampuninya. Tetapi ini bukan pengecualian. Asli ini pun dipun siksa. Asli ini pun tiang-tiang melanggar ancaman itu, Pak. Amun ngantes kula panjenengan gawe dosa, ora apa-apa. Engkau tuli diampuni. Ya leres, Pak. Ni nek Allah menghendaki ngampuni jenengan, nek boten menghendaki nggih jenengan aslinipun napa, Pak? Dosa. Aja percaya diri banget, Allah yang mesti ngampuni aku, apa orang ngerti aku siapa? Lho dikasih siapa? Petantang-petantang temen. Menyepelekan maksiat lan dosa menika berarti menganggap sepele. Ampun ngantos perkawis ingkang nyebabaken tertolaknya amalan. Ampun gelewan dalam perkara menika. Ngibadah niku wajib mengikuti Rasul. Alla yu'badallahu illa bima syara. Boten angsal Allah menika diibadahi kecuali dengan melaksanakan yang Allah syariatkan. Artosipun nek wonten tiyang ingkang ngamalaken sanesipun sing boten dipun syaratakan niku boten kelebet ibadah. Bahkan menika tertolak. Man amil amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan dari kami, boten nonton contone, boten nonton perintah, boten nate dipun amalakan dening Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Pun wonten beritane amalan ingkang boten contone, boten wonten contonipun, boten wonten ajaranipun iku tertolak. Pun wonten beritane, ampun ngeyel. Kadang kala wonten sing ngomong, lah urusan diterima lan orane kan urusan sinang dhuwur, urusanmu. Nggih mboten, Pak? Nggih ta leres nggih, Pak, urusan ingkang teng dhuwur maksudipun Allah Subhanahu wa taala. Ning pun wonten berita niki nek boten nonton sunah ditolak, Pak, aja ngeyel. Surabaya men karepku. Nah, nek wis karepku Nek bahasa mungkin lawung ingin nggih. Wis kepengin jan angel banget iku. Amargi napa mboten mangertosi pembahasan niki. Nganggo sekarepe dhewek. Demikian pula dengan hal-hal syahwat, hal-hal kemaksiatan. Monggo hati-hati. Amargi menika ancamanipun jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kepada mereka-mereka yang masih menentang, Allah berfirman, alam ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, annahu man yuhadidillaha wa rasulah, bahwa siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka sungguh bagi dia api neraka jahannam, khalidan fiha, dzalikal hizzul azim, dia akan kekal di dalamnya, dan itu adalah kehinaan yang sangat besar. Ayat menika nyebutakan ancaman neraka dan kehinaan. Tiang ingkang ibadah niku mulia. Laras boten, Pak? Laras. Semakin beriman, semakin beribadah, semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Artosipun yang ingkang bertakwa niku mulia. Kosok balike. Ngertes kosok balike, Pak? Lawan katane. Sinten tiyang damel maksiat niku ina. Hina di depan menungsa lan hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebutkan dalam setengah ibn hadis, wa ju'ilat adzillat wa sigharu liman khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Tiang ingkang nyolong konangan dilarak teng pasar nggo tontonan kebuki ngomong rame-rame. Ina mboten, Pak? Ina sangat. Tiang ingkang korupsi, konangan, diagemi rasukan kelambi oren, kenging KPK. Ina mboten? Ina banget. Tiang sing damel iki, wah ina. Zina, konangan, na'udzubillahi min dzalik. Akibatipun keluargane cerai. Anaknya isin, ramane selingkuh, waduh, elek banget niku, Pak. Hina. Itu di dunia pun wonten siksanipun. Napa malih kehinaan menjing teng akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan diazab dengan azab yang sangat menghinakannya. Dzalikal hizyul azim, itu kehinaan dan kerendahan yang sangat besar. Tiang menika ngertos, oh si fulan nang neraka. Oh si fulan wetenge gede banget. Mergane mbiyen teng dunya mangan riba. Oh si fulan kados niki mbiyen kados niki. Wonten tandanipun. Niku. Oh si fulan wajahipun ireng. Amargi napa? Ahlul bid'ah menika minjing teng akhirat dipun bangkitaken dalam keadaan hitam wajahnya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari akhirat minjing menika wonten wajah-wajah ingkang putih berseri-seri lan wonten wajah-wajah ingkang ireng. Dipun tafsirakan dening Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menika adalah ahlul bid'ah. Menghitam wajah-wajah mereka kelak nanti di yaumul akhir. Hadirin akan kehinaan cukup bagi kita sebagai peringatan. Menungsaniku mulia ketika taat kepada Allah, akan hina ketika menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Niki pun jam 6 niki. insyaallah cekap nggih. Mun jam 6 niki Pak. Nggih nek lho langkung jam 6 malah jenengan nesu-nesu ngaji suwe temen ya. Malah nggih berabeh nggih Pak nggih. Buyar nggih materinipun. Mudah-mudahan yang kami sampaikan sedikit menika saged kagem pengetahuan lan meningkatkan iman lan takwa. Supados kula panjenengan ampun ngantos kepikiran menyelisihi damel maksiat atau menentang Allah Subhanahu wa taala atau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.